Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang salah satu sifat yang buruk yang wajib kita tinggalkan, yaitu apa? Iqra. Namanya sum'ah. Nah, seorang apa? Melakukan amalan dengan keinginan agar didengar manusia, kemudian mendapatkan pujian. Tayyib. Mengenai ujub, kemarin telah kita tambahkan beberapa atsar. Nah, siapa yang membacanya? Nah. Nah, qala Hisham bin Hasan rahimahullahu taala. Nah, sayyi'atun tasu'uka khairun. Nah, min khairin yu'jibuka. Menjadikan kita ujub. Amin hasanatin tu'jibu. Taib. Dari kebaikan yang menjadikan engkau ujub. Akhar. Umar. Akhar. Hadha faqat tayyib idlis. Nah, ujub ikhwani fillah, banyak-banyak kita minta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkaranya berbahaya dan telah banyak memakan korban. Korbannya konfilah bukan orang-orang hina. Korban penyakit ujub ini adalah orang-orang mulia asalnya. Mereka yang rajin ibadah, mereka yang memiliki ilmu. Syaitan masuknya dari sisi ujub, maka hati-hati. Kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu wal bukhlu, yaitu sifat bakhil. Ini juga sifat yang sangat tercela kalau ada pada seorang muslim, terkhusus lagi seorang yang memiliki ilmu. Dan yang dimaksud dengan bukhl, kebakhilan, yang dicela di dalam syariat ini, pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Nam Tafsir, beliau mengatakan huwa imtina'ul mar'i an ada'i ma awjaballahu ta'ala alaih. Yang dimaksud kebakhilan adalah apa? Imtina'ul mar'i an ada'i ma awjaballahu ta'ala alaih. Ini bakhil yang dicela dalam syariat, yaitu apa? Penahanan diri seseorang dari menunaikan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya. Nah, seorang laki-laki wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian dia menahan dengan memberikan nafkah secara sempurna. Ini bakhil. Nah, dan kebakhilan merupakan salah satu asas dari akhlak-akhlak yang tercela yang lain, afalikillah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah ketika beliau berbicara tentang sifat bakhil ini. Naam. Beliau katakan wa in kana dhari'atan ila kulli madamma arba'atu akhlaq nahika biha dhamman wa hiya al-hirsu wasy-syarahu wa su'ud dhann wa man'ul huquq. Wa idza ala al-bakhilu ila ma wasafna min hadhihi al-akhlaq al-madmumah wasyiyam al-la'imah lam yabqa ma'ahu khairun mawjudun wala salahun ma'mul. Ketika beliau menjelaskan tentang buruknya sifat kebakhilan, alhamdulillah. Nah, tayyib. Babila kebakhilan tersebut menjadi apa? Menjadi sebab munculnya sifat-sifat tercela lainnya. Nah, terkhusus empat perkara, yaitu al-hirsu wasyarah wasu'udhan wa man'ul hukum. Ini sifat-sifat yang terlahirkan na'am biasanya dari sifat bakhil, yaitu al-hirs, sifat apa? Sifat na'am tamak, punya ambisi. Na'am tamak. Ya, ambisi yang kuat untuk apa? Mengumpulkan harta dan seterusnya. Wasyarah dan sifat rakus. Wasu'udhan dan su'udhan. Biasanya seorang bakhil, ya isinya ikhwanifillah dalam dirinya su'udhan. Kemudian apa? Man'ul hukuk. Dia menahan diri dari menunaikan hak-hak yang wajib atasnya. Nah, babila kebakhilan kok sampai nah, mengakibatkan munculnya empat sifat ini ikhwanifillah, maka sungguh apa? Tidak tersisa lagi kebaikan ada pada dia dan kesolehan yang bisa diharapkan. Maka dia akan terjatuh dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, perhatikan mereka-mereka yang dan rakus dalam perkara dunia, akhwanifillah. Larangan-larangan Allah mereka terjang. Terkadang darah pun mereka tumpahkan demi apa? Mendapatkan hal-hal yang diinginkan, tanpa peduli hak-hak orang lain. Dan terlebih lagi bakhil terhadap ilmu. Nah, terlebih lagi bakhil terhadap ilmu, dan ini yang apa yang menjadi pembahasan utama kita. Nah, karena kita sedang berbicara tentang sifat-sifat seorang yang diberi ilmu, hendaknya dia menjauh dari sifat bakhil. Nah, adapun bakhil secara umum kita telah mengetahui dengan jelas celaan dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ketika mengkhabarkan tentang orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kemudian apa sifat mereka, orang-orang yang tidak Allah cintai ini, yang mukhtal dan fakhur, menyombongkan diri di muka bumi, alladziina yabkhaluuna wa ya'muruuna an-naasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia dengan kebakhilan. Wa yaktumuuna maa aataahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan. Nanti akan kita ketahui dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini juga celaan bagi mereka-mereka yang bakhil dalam apa? Dalam perkara ilmu. Dan seorang yang bakhil ikhwanifillah dalam kesehariannya akan semakin mendapati kesempitan dan kesempitan. Berbeda dengan seseorang yang memiliki sifat apa? Sifat dermawan. sifat apa? Dermawan, jud. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kelonggaran demi kelonggaran dan hatinya akan semakin lapang. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW telah apa? Telah permisalkan antara kedua golongan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini 'alayhima jubbatan min hadid. Min thadiyihima ila taraqihima." Permisalan seorang yang bakhil dengan seorang yang mau berinfak seperti apa? Permisalan dua orang yang pada keduanya itu jubah dari besi. Yang ya sudah mencapai enam taib payudaranya, yaitu mencapai dadanya sampai ke leher. Sama-sama enam dari jubah besi, yang tentunya jubah besi akhwanifillah bergerak sulit. Apalagi sampai atas. Naam, fa'amal mumfik fala yumfiku illa sabagat au wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharah. Ada pun seorang yang berinfak, afanifillah, maka dialah tidaklah berinfak kecuali akan semakin apa? Semakin longgar. Nah, semakin longgar cengkeraman dari jubah besi tersebut di kulitnya itu semakin longgar sehingga tidak ada dampaknya. Tapi wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha fala tattasi'. Ya, tidaklah dia ingin berinfak kecuali semakin naam keras cengkeraman dari apa baju besi tersebut, semakin apa semakin sempit sehingga dia ingin meluaskan, melebarkan, tidak akan bisa. Ini permisalan tentang keadaan seorang yang berinfak dan seorang yang bakhil. Dan ini mujarab, ya kan, itu seorang yang bakhil dia mikir mau mengeluarkan apa sesuatu, pikir lama-lama akhirnya tidak jadi keluar, tidak jadi berinfak, karena setiap mau berinfak terasa sesak. Ya, terasa sesak, terasa berat. Nah, berbeda dengan seorang yang berinfak. Ketika dia berinfak, semakin lapang, semakin lapang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala qanifillah menjanjikan pengganti dari setiap infak yang telah dikeluarkan. Nah, selain keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di akhirat. Dan kalau seorang muslim mengingat bagaimana kelipatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada infak fi sabilillah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Nah, seperti satu biji ambatan sama sanabil yang menumbuhkan apa? Tiga sumbul, ya, tiga runjung. Nah, kemudian pada setiap runjung tersebut apa? Mi atau habba, ada berapa? 100 biji. Berarti satu menjadi berapa, Mbak Arif? Kelipatannya? 700. Nah, 700. Keluar darinya 7 runjung, kemudian setiap runjung ada 100. Kelipatan yang luar biasa, kan. Nah, kalau kita ingat ini, afanifillah, dan mengharap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan tersebut, yakin. Nah, dia tidak akan apa? Tidak akan sesak. Nah, dalam berinfak, dalam mengeluarkan harta yang dia miliki. Apalagi berhubungan dengan masalah ilmu. Oleh karena itulah celaan begitu banyak, afanifillah, tentang apa? Kebakhilan berhubungan dengan masalah ilmu. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan man bakhila bil ilmi umtuliya bi thalath. Siapa saja yang bakhil terhadap ilmu akan diuji dengan tiga perkara. Hati-hati ya Fadilillah. Naam. Man bakhila bil ilmi umtuliya bi thalath. Imma an yamuta fayadhhaba ilmu aw yansahu aw yattabi' sultanan. Kemungkinannya dia an yamuta fayadhhaba ilmu, dia akan mati kemudian hilang ilmunya. Selesai. Ini juga apa? Musibah. Karena apabila seorang mati dalam keadaan membawa ilmunya belum pernah dia sampaikan, apabila dia simpan saja untuk dirinya, nah, dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan yang banyak. Padahal seandainya dia bersedekah dengan ilmunya, maka sungguh keutamaan tersebut akan terus mengalir. Aw yansahu, yang kedua, atau dia akan lupa. Ini jelas. Oleh karena itulah termasuk di antara sebab ikhwan fillah pokoknya ilmu adalah dengan menyampaikan. Dengan menyampaikan. Dan ini mujarab, makanya dulu Syekh Mukbil rahimahullahu taala, kemudian juga Syekh Unayyah yahdihallahu taala senantiasa mendorong para penuntut ilmu ikhwan fillah untuk mereka ta'awun dengan saudara-saudaranya, saling ajar mengajar. Saling ajar mengajar. Karena dengan seorang mengajarkan apa yang telah dimiliki, dia itu akan mendapatkan kekokohan berlipat-lipat daripada murojaah sendiri. Maka ketika mengajarkan pun nam ihtisab, harus ada rasa harap ikhwan fillah, rasa harap kepada Allah, kemudian betul-betul dia nam, karena ini adalah hak dari ilmu untuk kita apa? Kita sedekahkan. Yaitu kita sampaikan sedekahnya ilmu ya dengan menyampaikannya. Dengan itu ikhwan fillah dia akan kokoh, juga akan mendapatkan enam rizki yang lebih banyak dari, lagi dari ilmu-ilmu yang tidak dipelajari atau tidak dipahami sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ayat tabi'a sultanan, atau dia akan mengikuti apa? Sultan, menjadikan ilmunya sebagai alat untuk apa? Untuk mendapatkan duniawi. Jadi naam pengikut raja. Naam, atau dengan istilah zaman sekarang sebagai penjilat pemerintah. Dengan ilmu akhirnya digunakan untuk itu. Nah, ini tiga hal. Dan perkaranya sebagaimana yang beliau katakan ya khanibillah. Nah, man bakhila bil ilmi umtuniya bi thalath, imma an yamuta fayadhhaba ilmuh aw yansahu aw yattabi'a sultana. Perkataan siapa tadi ini? Hendaknya Rifqi. Abdullah ibn Mubarak. Yang dikatakan oleh para ulama ikhwani fillah, nah, terkumpul padanya keutamaan-keutamaan dalam bidang ilmu, beliau tokoh terdepan. Dalam bidang zuhud, beliau dikenal dengan kezuhudan. Dalam jihad juga ikhwani fillah. Jadi apa? Tidaklah beliau dengan para sahabat ikhwan fillah dari sisi keutamaan kecuali apa? Kurang satu hal saja, yaitu beliau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian juga perkataan yang bagus dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Raudhatul Uqala halaman 40, beliau katakan wal aqilu la yas'a bi fununihi illa ma ajda 'alaihi naf'an fid daraini ma'a. Ini penting. Kita belajar Naam, mempelajari agama ini ikhwanillah siang dan malam. Jangan sampai keluar dari kategori ini. Naam. Seorang yang berakal tidaklah dia akan mengusahakan dengan funun, yaitu dengan kemahiran dia pada suatu cabang ilmu, kecuali apa? Pada perkara yang akan bermanfaat baginya di dua negeri, yaitu apa? Di dunia dan di akhirat. Wa idza ruziqa minhu al-hadhu la yabkhal bil ifadah. Apabila dia diberi rezeki, nah mendapatkan bagian dari ilmu, baik itu ilmu bahasa Arab atau ilmu bisa membaca Al-Quran dengan baik, atau ilmu hadis, atau ilmu tauhid, atau ilmu-ilmu yang lain dari cabang-cabang ilmu syariah, alhamdulillah, la yamkhal bil ifadah. Jangan bakhil, jangan kikir untuk menyampaikan dan memberikan faedah. Makanya di sini dorongan yang sangat kuat bagi kita ketika mempelajari suatu ilmu, hendaknya betul-betul paham salatul usul atau mabadi' mufidah, ikhwan fillah. Yang ini merupakan dasar-dasar. Kalau kita pahami dengan betul-betul paham, nah kemudian kita sampaikan, subhanallah, faedah begitu banyak. Sifat wudu saja, sifat wudu, sifat sholat. Nah, kemudian kita pahami dengan betul-betul paham, kemudian kita sampaikan. Nah, ketika kita keluar, nah ada yang bertanya tentang wudu, ditunjukkan bagaimana wudu sesuai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sholat sesuai sunnah. Nah, maka keutamaan besar. Nah, la yamkhal bil ifadah, jangan dia itu bakhil untuk menyampaikan faedah, memberikan faedah. Dan untuk kita bisa memberikan faedah, ya kita sendiri berusaha betul-betul paham. Maka ini penting. Nah, sehingga kita mempelajari suatu ilmu, nah, kokohkan dulu pada diri kita, betul-betul pahami dengan benar. Nah, kuasai kitab yang telah dipelajari. Makanya dalam kita belajar di suatu kitab, alhamdulillah, naam, ya, di murajaah, diulang, setelah selesai pelajaran, diulang. Naam, dan nanti insyaAllah ta'ala akan ada pembahasan, naam, bagaimana seorang talib dalam mensiasati waktunya. Naam, di antara pembagian yang diberikan, alhamdulillah, untuk mutala'ah, mempelajari pelajaran telah lewat di waktu malam, itu memang lebih tertancap pada diri kita ketika murojaah pelajaran-pelajaran dalam hari ini saja, mungkin dilihat lagi untuk kita tancapkan pada hati kita sehingga kokoh. Tidak setelah selesai pelajaran ditutup. Dan ini untuk semua, alhamdulillah. Nah, karena kita semua butuh ilmu. Jangan sampai seorang itu untuk santri saja. Ya. Kita berharap semua yang ada di sini santri. Dalam artian thullabul ilm, baik apa? Uzzab maupun mutazawijun, baik yang na'am bujang-bujang maupun yang sudah berkeluarga. Na'am rijalan wa nisa'an, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dan terkhusus untuk para ummahat yang di rumah-rumah. Sebenarnya itu keutamaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk antuna sekalian. Di mana? Nah, di rumah-rumah kalian bisa mendengarkan ilmu. Di saat sebagian, nah, saudari-saudari kita ingin mendengarkan ilmu butuh apa? Relay. Butuh telepon, terkadang ada gangguan. Terkadang suara tidak jelas. Ya, karena itulah walaupun di rumah hendaknya kondisikan seperti suasana apa? Suasana untuk di majelis ilmu, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil apa makan. Bagaimana mau dapat faedah? Tapi duduk konsentrasi sebagaimana di majelis ilmu. Sehingga apa terkumpul, nah badannya keutamaan mendengarkan ilmu dan juga apa keutamaan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qurna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Keutamaan apa yang lebih besar dari itu? Naam, sudah tidak perlu keluar. Naam, terpenuhi perintah untuk berada di rumah. Naam, karena sudah masuk suara, maka ini disyukuri. Yang terkadang sebagian saudari kita mau mendengarkan harus keluar, dan ini juga apa sebab yang memang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan ilmu, ya. Nah, keluar dengan diantar suaminya ke majalisul ilm untuk mendapatkan ilmu. Tapi terkhusus bagi yang ada di tempat ini, ilmu sudah sampai di rumah-rumah kalian, maka manfaatkan. Sehingga jangan sampai dalam sehari tidak ada tambahan ilmu, tidak ada tambahan ayat atau tambahan hadis yang dihafal atau tambahan faedah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita, manfaatkan. Sebelum datangnya penghalang-penghalang yang akan mengakibatkan seseorang terjauhkan atau terhalangi dari majelis ilmu. Karena dunia ikhwani fillah tidak tetap keadaannya. Tidak tetap keadaannya. Ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada pertemuan, ada perpisahan. Demikian dunia, ya. Dan tekadkan, pahami untuk bisa menyampaikan. Kalau seorang talib ketika belajar terpatri demikian, ikhwani fillah, saya harus paham untuk saya bisa menyampaikan. Ini akan sangat besar dampaknya dalam usaha dia untuk betul-betul belajar. Tapi kalau sekedar mengisi waktu, tidak ada tanggung jawab untuk menyampaikan, juga tidak ada semangat untuk nanti menyampaikan ilmu, maka biasanya seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri, tidak terpatri pada dirinya semangat. Maka jadikan hari ini sebagai lecutan, akhwanillah. Karena itu salah satu peluang untuk kita bersedekah dengan sedekah yang sangat mulia. Dengan sedekah yang sangat mulia. Melebihi sedekah dengan apa? Dengan intan dan permata. Perhatikan, seorang bisa menasihati saudaranya misalnya untuk sholat qabliyah subuh. Atau minimal menjadi sebab saudaranya bisa apa qabliyah subuh yang belum bangun dibangunkan sehingga bisa sholat qabliyah subuh. Ini dia menjadi sebab saudaranya bisa qabliyah subuh. Ini luar biasa keutamaannya. Kata Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya ma fiha. Dua rakaat fajar, dua rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan dia menjadi sebab, berarti keutamaan besar. Maka ta'awun ikhwani fillah, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kemudian beliau mengatakan, li'anna awwala barakatil ilmi al-ifadah. Ini penting. Dikarenakan awal dari keberkahan suatu ilmu adalah al-ifadah, pemberian faedah kepada orang lain. Makanya kita bersyukur. Tayyib, talabah yang sudah memahami suatu cabang ilmu. Misalnya, ilmu nahwu atau durusul lughah atau jurumiyah. Allah berikan kemudahan padanya untuk bisa memahami. Kemudian ada yang mau mengambil faedah darinya. Bersyukur akan ini. Termasuk awal dari keberkahan ilmu. Awal dari keberkahan ilmu. Karena belum tentu ketika seseorang pulang nantinya, dia ada yang mau belajar kepada dia. Maka mumpung ada, mumpung ada kesempatan, maka berusaha untuk memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan ini penting. Lianna awwala barakatil ilmu al-ifadah. Karena awal dari keberkahan suatu ilmu adalah al-ifadah, memberian faedah kepada orang lain. Wa ma ra'aitu ahadan qattu bakhila bil ilmi illa lam yantafi' bi ilmi. Dan tidaklah aku melihat seorang pun yang dia bakhil terhadap ilmu yang dia miliki kecuali dia tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari ilmunya. Ada orang yang belajar tidak mau, nah, malas, atau memang tidak ingin orang pintar, biar aku tok yang pintar, nah, biar aku tok yang bisa. Ini bakhil lah kan. Nah, orang yang seperti ini tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari ilmunya. Karena sebenarnya ilmu yang bermanfaat akan mengundang orang yang memilikinya untuk apa? Dia dermawan, semangat untuk bagaimana menyampaikan kebaikan kepada manusia. Kemudian beliau permisalkan, wa kama la yantafi' bil ma'is sakini tahtal ardi ma lam yanbu'. Sebagaimana seseorang tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari air yang apa? Yang diam di bawah permukaan bumi selama tidak apa? Tidak muncul ke permukaan. Bisa enggak? Air di dalam bumi ini banyak. Bahkan dalam lapisan tanah itu kan, nah, ada lapisan di mana di situ air mengalir. Nah, makanya terkadang kalau pas pada enam tempatnya tempat muncul apa artesis, ketika seorang membuat sumur bisa air keluar sendiri tanpa mesin. Nah, tapi kalau masih di dalam bumi saja Fanifila, dan tidak keluar lewat mata air atau dibor dengan sumur, maka apa? Tidak akan bisa diambil kemanfaatan. Walaupun air sangat dibutuhkan oleh manusia, tapi bagaimana mengambil kemanfaatan kalau tidak apa? Tidak dimunculkan airnya. Wala bidzahabil ahmari ma lam yustakhraj ma'danahu. Dan sebagaimana pula tidak bisa diambil kemanfaatan dari apa? Dari adzhabul ahmar, yaitu emas merah. Dan ini jenis emas yang paling bagus. Nah, selama tidak dikeluarkan dari apa? Dari sumbernya. Wala billu'lu'in nafis ma'lam yukhraj min bahri. Sebagaimana pula tidak bisa diambil kemanfaatan dari apa? Dari mutiara yang sangat bernilai selama tidak dikeluarkan dari samudera. Ini jelas. Nah, ibarat khonifillah, ilmu itu sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, tapi bagaimana manusia bisa mengambil dari kita kalau kita tidak mau menyampaikannya? Kadzalika la yuntafa'u bil ilmi madama maknunan la yunsharu wa la yufadu. Demikian pula, tidaklah ilmu itu akan bisa diambil kemanfaatan selama apa? Tersembunyi, disembunyikan, dan tidak disebar serta tidak disampaikan. Maka ini kalimat yang bagus ikhwanifillah dari Ibn Hibban rahimahullahu taala dalam Raudatul Uqala sebagai apa? Sebagai peringatan dan bimbingan bagi orang-orang yang berakal agar jangan sampai dia memiliki sifat bakhil terhadap ilmu. Yang sekaligus juga lanjutan bagi kita, kalau kita ingin menyampaikan berarti berilmu dulu. Naam. Dan perhatikan, terkadang barokah subhanallah ikhwanikil, Allah berikan pada seseorang yang terkadang ilmunya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi dia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya barokah, mampu mengajarkan ikra misalnya, atau tamhid, bagaimana cara membaca Al-Quran. Ini barokah. Barokah, ada yang mau belajar, diajari naam huruf sehingga bisa membaca Al-Quran. Dia menjadi sebab orang lain membaca Al-Quran dengan benar. Barokah. Naam. maka jangan seseorang malas atau kemudian merasa waktunya terganggu, tidak, ya fadilah. Bahkan itu adalah sebab keberkahan ilmu kita. Demikian pula orang tua, ya fadilah, jangan malas untuk mengajari anaknya atau putus asa. Ini sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak pantas. Tapi terus, ajari anak, terutama adab, terutama akhlak apabila itu wanita. Ini tuh yang sangat dibutuhkan. Taib, karena mereka makhluk ikhwanillah yang asalnya berada di dalam rumah. Berbeda dengan para lelaki yang memang butuh mereka sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih, mereka harus keluar, interaksi dengan banyak manusia, sehingga butuh lebih banyak lagi ilmu yang harus dikuasai. Dan dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, ahlul ilmi, atau beliau katakan dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah, ini mengutip perkataan dari Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, al-ilmu yajibu badluhu, faman su'ila 'ilmi min ya'lamuhu fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Al-Zahir, ini nukilan dari Syekhul Islam. Ilmu itu wajib untuk apa? Disampaikan, untuk disedekahkan. Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia tidak mau menjawabnya atau menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia tali kekang api neraka pada hari kiamat. Dan ilmu semakin disampaikan, ikhwanillah, semakin kokoh, berbeda dengan harta. Ini salah satu hal yang seharusnya menjadikan kita lebih konsentrasi, lebih semangat untuk mengumpulkan ilmu daripada mengumpulkan harta. Harta kalau kita sedekahkan akan habis yang di tangan kita, walaupun yang di sisi Allah tetap, tapi yang di tangan kita habis. Berbeda dengan ilmu, semakin kita sedekahkan, kita sampaikan kepada manusia, semakin bertambah, semakin kuat. Ini salah satu keutamaan ilmu dari harta, jelas. Ibn al-Qayyim juga mengatakan dalam Miftah Dari Sa'adah, فَإِنَّ مَنْ خَزَنَ عِلْمَهُ وَلَمْ يَنْشُرْهُ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ إِبْتَلَاهُ اللَّهُ بِنِسْيَانِهِ وَذَهَابِهِ مِنْهُ. Siapa saja yang menyimpan ilmunya dan tidak mau menyebarkannya, tidak mau mengajarkannya kepada manusia, Allah akan uji dia dengan apa? Dengan kelupaan. Jadi lupa. Setinggi apapun ilmunya, apa nilainya, akan lupa. Makanya heran seseorang yang telah memiliki ilmu, memiliki gelar yang banyak, apa nilainya, kemudian rindu saja hanya menjadi apa? Misalnya mudir, setelah itu tidak pernah didengar khutbah, tidak pernah didengar mengisi di masjid. Padahal titelnya ya LC, ya MA, ya doktor dalam ilmu syariat. Karena sudah cukup menjadi mudir, sudah banyak uang yang masuk, sudah. Ini musibah, Pak. Musibah. Karena ilmu din kita cari bukan untuk sekedar mengumpulkan gelar dan mencapai kedudukan, tidak. Tapi untuk kita sampaikan kepada manusia, sehingga kita bisa mengumpulkan banyak pahala. ujiannya akan menjadi lupa. Nah, wadhahabihi minhu, dan hilangnya ilmu itu darinya. Jazaan min jinsi amali, sebagai balasan yang sesuai dengan jenis amalan dia. Wa hadha amrun yashhadu bihi al-hissu wal wujud, dan ini perkara yang apa, dipersaksikan oleh indera. Tak banyak ikhwanillah, mereka-mereka yang enggan menyampaikan ilmunya akhirnya lupa atau hilang, tidak berbekas. Nah, juga apa, dengan fakta, bisa diindra, bisa dilihat fakta-fakta yang ada. Nah, nasallallahu azza wa jalla ayyuhabikuna lima yuhibbuhu wa yardah. Jadi perkara nah bakhil terhadap ilmu, ini perkara yang nah wajib untuk kita apa, kita menjauh sejauh-jauhnya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari sifat bakhil. Naam, sifat bakhil. Sebagaimana dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya minal hammi wal hazani. Kemudian apa? Wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Perhatikan wal bukhli wal jubni. Naam, wa dhal 'ibain wa ghalabati rijal. Ini juga doa yang penting. Padanya kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Nah, minta perlindungan dari alham wal hazan, kegalauan dan kesedihan. Karena kalau sudah galau sedih, tidak bisa apa-apa. Kita belajar kalau hatinya galau sedih, nah, taib, tidak akan bisa. Nah, seseorang mengalami kesulitan, jangan bersedih. Jangan galau akhwanillah, karena itu akan menghalangi kita untuk memahaminya berikutnya, malah akan menjadi penghalang. Tapi seorang nah, sabar, minta kemudahan pada Allah. Menghafal berulang-ulang belum bisa, diulang terus. Nah, husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agar kita lebih banyak mengulang-ulang ayat tersebut. Nah, jadi jangan ada ham, jangan ada hazan. Kemudian al-ajzi wal kasal, ketidakmampuan dan kasal, yaitu apa? Apa sidik al-kasal? Kemalasan. Baru kemudian al-bukhl wal jubn, sifat kebakhilan dan sifat kepengecutan. Karena orang yang bakhil biasanya orang yang sangat pengecut. Nah, tayyib, cari. Mereka-mereka yang bakhil ikhwanillah biasanya tidak luput dari sifat nam al-jubn, pengecut. Nah, kemudian wa dhal'ain wa ghalabati rijal, dan meminta perlindungan dari na'am lilitan hutang. Juga meminta perlindungan dari apa, dikuasai atau di na'am diperintah-perintah oleh orang. Dalam artian kita tunduk, tidak bisa berapa, tidak bisa apa-apa. Karena ada mereka-mereka yang menguasai dan mencengkeram kita, wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq was-sadaq. Walhamdulillahirabbil alamin.